Terus mungkin-mungkin ngaji kula jenengan gak jekno gak ada makom napa ala bayyinatin berok. Jadi gini ya, kebenaran itu harus benar-benar jelas. Sehingga kita nyaman dengan kebenaran. Makanya Nabi nanti ngendikan mulia-muliane umatku itu ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Jadi izu umati ketika Nabi kira-kira maknanya pokoknya kehormatannya umatku niku ketika sungkeman mbek pangeran di tengah malam. Maksudnya ngeten. Misalnya kue akrab presiden suatu saat ya enggak presiden, akrab orang kaya suatu saat ya enggak kaya. Bahkan sebelum kaya pun, sebelum miskin pun kadang dari senang menjadi benci. Misalnya kamu ngandalkan anak kamu, kadang-kadang anak kamu gak suka kamu. Bojo wis suwe nganggep kowe problem. Diam-diam mendoakan matimu misalnya. Ya sing ros apa? Akhirnya kowe sadar. Sing mulai kowe ning kandungan sing rumat ya Allah. Kowe ning donya sing lola jantung paru-parumu ya Allah. Akhirnya kowe sadar namung saged iktimat tetanggenan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kayak ngalami wadhanu ala malja'a minallahi illa ilaih. Akhirnya terus. Makanya kata ulama-ulama, kenapa kamu tidak peduli kata manusia? Aku lahir ya dewean, yang kandungan yang buku ya dewean, yang kuburan ya dewean, kok ngadepi hisab ya. Terus kayak apa demo pengiran? Saya ini aktivis Nasdem loh, aktivis Demokrat. Rai so pemenang kulo ni partai Islam. Jadi rai so pengiran buat teror. Pemenang kulo nak ngaji butuh sawi dulu. Ya rawan nak gunung. Mana takut? Ya boleh semua cowok jajal. Berkarakter. Jadi gue sawi ngalam itu jajal cowok ngarep pun. Terus kayak begini. Empat bersorak buat cecak ketur gus kita ini orang saya engkau masih takut ngarep ngarep. Tapi saya pastikan semua kebenaran itu harus ala bayyinatin mirrobi. Sehingga Imam Malik ketika ketemu orang yang bid'ah atau orang yang aneh-aneh, saya kata Imam Malik, kul ini ala bayyinatin mirrobi. Saya ini mengenali Allah itu begitu jelas. Nak kowe iki jek ana tutekem ana takal. Sono golek wong sing puteke padha mek kowe jare kemari. Misalnya gini, utek padha itu gini. Misalnya gini. Contoh paling gampang itu gini. Ketika Anda makan, itu sebenarnya yang kamu inginkan apa coba? Kita tak warai model bodoh atau model pinter? Pinter apa bodoh? Pinter. Pinter apa bodoh? Pinter. Kok milih sing arep. Tak warai yen aku ben anut pangeran, anut hukume pangeran. Misalnya saya makan. Tentu status manusia saya mangan itu ingin warak. Kalau lesu ya, kalau enggak lesu ingin menikmati karena makanan itu enak, meskipun enggak lesu ingin makan. Nah berarti kan saya didikte oleh sing namanya lesu. Lah lesu itu makhluk apa coba? Lesu itu yang abstrak. Sing darani lesu itu apa? Akhirnya kan isin. Wong kok didikte lesu. Wong didikte presiden wae lek, didikte menteri elek kok didikte. Akhirnya isin sampe mangan tanpa motif ibadah. Akhirnya mulai rada waras, mangan ben buat ibadah. Buat pidato lah cara kau kira-kira. Nah, kita warai jadi wong waras. Kok susah jadi wali? Ya tak belain mana. Aku tak turun demi istirahat. Istirahat itu makhluk apa aja. Kalau bela-bela ni jadi alasan. Mulai ke dorah jadi wali perkara ni. Utang gue lah. Kue peturu ben istirahat. Berarti kayak didikte. Berarti kayak dikongkon makhluk jenenge. Wis kira tu sapa kok sampe sedek kowe. Mulane dora wali, mulane perko elmune ku cekak, paham ya. Mboten tak laten, soal kok dadi waline dikonfirmasi meneh. Kan ya ono persyaratan-persyaratan berikutnya. Nah, nanti lama-lama kan terus isin. Wong kok didik istirahat, didik lesu. Sesuk isin, kepengen sing dikte namo Allah Subhanahu. Akhirnya mulai rada Islam. Aku tak suruh ben kuat tahajud. Pertama ya bodoh nih, jebule jablas. Tapi niatnya wis bener, faktanya sih ora bener. Manganlah ben kuat ibadah. Jebule sing kuat jagongane, macam-macam lah. Tapi kan gak apa-apa jagongane go jalalen diskusi tafsir apa? Keren, keren. Nah, lama-lama terbiasa. Lah ini jenenge kul ini ala bayyinatin. Semua yang terjadi karena Allah itu kita bayyinah begitu jelas. Makanya Imam Malik, Umar bin Abdul Aziz, apa mati seneng kita kok? Kenapa kamu senang? Ya saya selama ini hidup tuh baik-baik saja mergo pangerane Allah. Paling pangeran yang sama juga jadi Tuhan saya di akhirat. Paling ya baik-baik saja. Yang rubah itu Malik, sifatnya Allah enggak rubah. Ketika sifatnya Allah di dunia Rahman sama saya, nanti di akhirat juga Rahman sama saya. Karena sifatnya Allah Ta'ala la tataghayyar, tidak akan berubah. Ya sudah, akhirnya dia nyaman saja. Nah, gue kan enggak. mati mati berikut disana aku jadi malaikat terus roh jadi kewiridan sumir orang gunanya mereka malaikat roh justru kayak ngaku keangkuhan keangkuhan artinya kaya-kaya wong liya era roh terus gue ngomong misalnya kok Tuhan ngomong ini Gus ngapun tenteran kalau itu raiso Gus mau tafsir roh jadi nak nerang itu kan justru seakan-akan orang mengira seperti itu padahal sekarang Gus roh makanya terus kul ini ala bayinatim ya Rabbi. Makanya terus Rasulullah Taufik kan gitu minallah walillah wa billah lahu wa ilaihim bahwa nasa'unim karena tadi mulanya cara kitab hikam wong ra ikhlas itu aneh karena kalau orang otaknya waras itu pasti ikhlas lalu ra ikhlas juga jari hikam nak game provokasi ini provokasi ya motivasi cuma rata kasar kan ini som demo apa? Bagaimana Anda merasa sodako sama seseorang lalu Anda niat bersedekah kata. Terus duit itu esok. Ketika Allah menitipkan uang ke saya misalnya 1 juta, saya sedekahkan 1 juta. Saya merasa sedekah aja salah, memangnya duit esok kan itu duit pangeran. Ya duit pangeran terus pangeran ngongkon sedekah. Ya dikene atas nama perintah pangeran kan kaya koyo mau makler ngono to. Agen. Nah terus merasa ngamal ya jadi ikhlas itu dilatih dimulai dari minallah. Kayak aku misalnya kecelok alim, ilmu dari Allah. Terus kon mulang kawulane Allah. Terus kon rido nak dhe murid ra paham yo kersane Allah. Penak kan? Clear apa? Clear. Lah aku yo ngono pinter yo seneng, ra pinter yo seneng kabeh kersane Allah. Penak. Rondo Jabaria sithik-sithik. Ya ora apa-apa anggere dadi ana ridane mbek Allah Taala. Sing iku diarani Jabaria sik alis. Tenan. Dan Jabaria yo terlalu sing kok Jabaria yo. Terlalu bodoh debat kusir ben wong tahun ini. Tapi sementing itu dilatih bahwa kita ini ala bayinatim itu dilatih terus. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, ketika kamu ketemu Allah diapakan semua murid saya, isyarah saya, pengajaran saya enggak ada gunanya semua. Illa rukaiatun rakaatuha inda sahri kecuali rakaat-rakaat kecil yang saya lakukan waktu sahur. Maksudnya bukan apa-apa. Karena di situ saya tahu sebenarnya saya hidup hanya dengan Allah. Karena tadi ketika saya kumpul sampean semua ini sebenarnya yang ngelola nyawa siapa? Saya tetap Allah. Cuma kita ngomong sore bergomangan. Tapi cara gue ngerti dunia ini galaksi, misalnya gue kasep lah, ngerti alam malakut, bumi mau sak kacang hijau. Utmono muter seser terus nenggol nenggol presiden, nono rakyat, nono wong dutang, pipi kaku, semua cuma. Terus gue delok kok alam malakut. Cara malaikat Israel delok nih dur, kok hijau dur, wong nenggol. Ya ono sing utang, ono sing selingkuh, ono macam-macam. Padahal cara didolan ning alam galaksi kan lho nggih lho Gus, cara Qur'an niku nak nyeritakno aras itu kursi itu dibanding aras mok sakmene. Jadi bumi iki bumi iku mok kaya apa ya? Falat iku wis koyo kaya wis kaya cara Jawa kaya kacang ijo kaya debu. Terus digone mok sakmene iki. Wis sing pengen ditronton ono sing pengen muat. Nah terus Allah nak ngendikan niku sederhana. Cung polam kaya apa iki ra ngrusak kerajaan. Ku kok ngrusak iki. Ibarat gedung kocor terus ana semut iku pola. Iku nak polae nemen-nemen nyepahi males iki sing putung. Mulane Allah nak ngendikan cung kowe iku taat yo ora manfaati aku, maksiat yo ora madharati aku. Ya sak muni-munimu. Makanya yang dibutuhkan tuh hanya ikrar bahwa dia itu Tuhan. Makanya itu ala bayinatim. Tapi kalau kamu imane pas-pasan kan, wah Islam rata bela ora urip. Kamu aku urip, kamu siarku Islam ora urip. Suripku kuwe dul-dul. Zaman rumus mubalig Islam ya wis urip. Kuwe urip pem cok payu. Tapi nek Islam kan wis urip. Itu latih terus bisa. Makanya pangeran nak ngelatih kehidupan tuh. Misalnya kita pernah di kandungan ibu hidup. Makanya Allah kalau mengingatkan kita itu apa wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Kowe kok ora percaya aku iso ngelola kehidupan. Saiki misalnya janin itu kan di kandungan ibu. Ibunya kadang pola renang. Ora terus ora bernafas. Malah nek kota-kota nek ibu hamil seling renang. Ora kleleben anake. Lah wis ning kandungan iki mboke renang. Padahal renang itu nganti muk karek sak guluk tok. Berarti anaknya kan kok budi. Mone anake ning jero tenange. Makanya pikiran anak contohnya kehidupan di kuburan sak gebah itu kuburan pemula. Jadi waktu guys tahu mati ya gue kuburan ibu ini. Jadi pangeran ngelingno Wa ansakum saturuse sesuai antum ajinnantum fi buduni ummahatikum. Kamu harus ingat artinya gini. Allah punya reputasi ngelola kehidupan di dalam garbo ibu. Kenapa enggak punya reputasi ngelola kehidupan setelah kita jadi di kuburan? Allah punya sekian contoh ngelola kehidupan seperti itu. Belum Allah juga ngelola kehidupan dari Nabi Musa. Takok, Gusti kula nak dadi nabi tok terus rezeki kula piye? Hasil Nabi Musa kon bongkar watu, watu sing tembikir segoro apa ajaran iki? Kayak tirem-tirem. Karang enggak sing tengah kan ana kewan koyo tirem. Kaya karang dibongkar kan terus ana hewan-hewan kecil mesti. Ya pokoke ngene ku sing nemplek, nemplek ra. Keras ora roh ono iyong kono. Kakean siar Mas, jadi barang sing gede-gede ra roh. Kerang itu yang ada watu karang lagi mas. Watu karang yang jero no, ijo no no cangkangnya. Neng kono itu juga dihabitat. Terus kami ini ku kapan di anak utuh itu, wong dia ini apa ini pikir itu ya watu kerang. Yo jadi anak utuh, jadi rezeki. Terus kerang sekeras itu yo dia ini bisa tambah gede terus oleh gede no iya wong dihimpit apa batu yang sekeras. Intinya Allah itu bisa ngelola kehidupan makhluk yang sangat lemah bahkan gak bisa jalan di tengah apa? Pemen yang ngelola uripe manungsa sing iso gadekno mobil, gua gadekno macam-macam. Sing iso bojone, iso kampanye, iso ngakali wae lho. Iso adol agama macam-macam. Nah, tapi kita ini kan terlalu akma, terlalu picek, terlalu buta. Cara pangeran duka nganti fa inna hala tamal absar walakin tamal qulubul ladzi hati kita terlalu buta, gak tahu mikir reputasi Allah yang bisa ngelola rezekinya hewan di tengah-tengah apa bah? Gaduh. Ini adalah urip wong suka mulia, mbak mobil dibuka, no, yang akhirnya jadi keangkuhan. Nah iman ngono iku orang ala bayinatim robbi. Iman ngono iku orang ala bayinatim. Iman sing wis tenan ya wa min da batin fil ardi ila Allah wa rasul. Itu tenang. Sehingga urip ya nyaman. Ya sudah seperti itu. Lan kula bayang no mati wis ora penting swarga neraka kula wis ora tapi. Penting iku ning donya nyekseni kekuasaan Allah kok ning akhirat juga nyekseni kekuasaan. Mulane jari Sidina Ali. Soal nang ning akhirat imanku ora tambah persis zaman ning donya. Kenapa ya Amirul Mukminin? Lauku sifal ghotok mastatu yakinan. Umpama sok ben aku muka safa tutup-tutup wis dibuka imanku ora tambah. Kenapa Ali? Ndak ra podo wae. Ning donya ya pertunjukan kudrohe pangeran kok ning akhirat ndak ra podo wae pertunjukan kudrohe pangeran. Lah ora kuwasa piye ge Mantur? Wong diwobong neraka ngono nang ora mati cek kejet-kejet. Lha iku gak gampang lho ngelola kehidupan neraka. Lho ngelola kehidupan swarga cek gampang, ono buah-buahan, makan-makan. Ngelola kehidupan ning neraka. Mane kaya ngapa nang kudrohe pangeran mlebu neraka. Lho ngelola kehidupan ning suhu panas. Ujek urip. Sarara tak dudono ning. Lah iman sing wis ngono iku wis kul ini ala bayyinatin. Dadi iman kudu sampeyan. Mun nak mati insyaallah aman. Iku jeneng iman tenan wis bener-bener wis insibah bil qalbi wis menyatu. Jeneng sibghat Allah wa man ahsanu minna. Mergo sedaran sibghat iku enter ge maksud. Dadi kok baju putih ini dicelup terus dadi warnane wis rubah kabeh dadi menyatu. Lah sibghat Allah ngono iku iman ambek akal ambek pikiran ambek darah daging wis menyatu. Dadi wis ora logika meneh wis ngono. Kok keren, apa? Keren. Ya nak mati posisi iman ngono iki. Dadi gawane sawi sumbur jalalan sumbur. Ku iman tak kok iman rebu kami gede. Bila perlu nyentak malaikat mah merebuka. Aku sing biasa ngaji tak wanrang merebuka, merebu tak kok. Jenengan ra tau dakwah. Jadi Imam Malik ku wali. Ono kancane ditakoki merebuka. Gak trimo dek, Mas. Iki sak urip-uripe ku ning donya mulang tau se. Tak takok kira-kira. Guru tau kan tak takoki. Pemene guru tafsir. Lah sing ngaji mungkin ha. Kowe cek takoki wong sing ngaji. Murite yo murite, ana gurune insyaallah ora. Semulang ki apa? Takoki. Eling-eling dadi iman nganti kul ini ala ala bayyinah. Yo dilatih Mas Abdi mulai mikir tadi. Wa'id antum ajinnatum fi butuni ummah. Zaman kita ning dadi janin wae Allah iso ngelola kehi. Padahal mbok mau pola ya mau misalnya mau renang. Ora kleleben kowe. Mesti pengen. Nah Allah gawe ngene iku ben kowe ngerti nek Allah iso ngelola kehidupan zaman ke dadi man iku iso ana zigot. Iku ya wis urip. Napa? Urip. Dikelola kaya gitu. Terus ning kene iso ana irungem, ana tanganem, padahal ning sperma iku iso ana organ tubuh. Terus gawene pangeran piye? Terus delala organ sing pesek ya kok dadi pesek gawe konsisten ngono kuwi ora gampang. Ora irungem ning gone cicok misalnya. Lha iku gawe iku ya ora gampang. Allah menunjukkan sekian reputasi kekuasaannya ala kulli syai'in. Oke. Makanya Allah ngendikan apa ya tanazzalul amru bainakum kita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in. Dadi urip mung go delok kekuasaane Allah. Lah mari urip pemruwet iku gara-gara nafsu. Iman kepengin mlebu swarga, ngaji kepengin mlebu swarga. Kakek nafsu sing tekem iku mati ya. Jadi orang kober dulu aku dari pangeran. Jadi sebenarnya ketemu pangeran kenapa rep? Nipu rep berembus warga, warga mbakmu. Mesti kan? Tak yakin. Mesti pangeran tersinggung. Tak takoi pangeran itu juga ngono. Kenapa kok urip? Mirsani kekuasaan yang jenengan. Kenapa mati? Mohon wisata tenggunya pun bar. Kantor wisata akhirat. Tapi dulu apa? Kekuasaan. Yang paling dasar yang merokok. Wong, wong panas ngono aja urip. Siap gusti. Tapi dulu taruh. Lha tenan sampean lho. Wali-wali sampean kon mlaku-mlaku neraka lho. Rata syafaate. Kon delok. Kon delok kekuasaane opo? Engko ya ketemu kanca-kancane sing neraka. Piye kok neraka piye cocok ngono. Besare kancane opo? Lha wis sik kancamu sing neraka, salam dhewe. Lha itu ana Qur'ane teng surat Shafat maksud. Iku lho. Yaqul yaqul wa inna kalaminal musaddiqin aidza mitta wa kunna turaba idzaman aina la madinun qala hal antum muttaliun fatala afarahu fi sawa'il jahim qala tawhi in kita la turbin walau la ni'matu rabbi la kuntum minal muhdharin. Jadi sampean ngomong saleh sing mlebu swarga iku ben seru pengalamannya biar sempurna itu dicak mlaku-mlaku be pangeranen roh tapi aja kepleset lho pokoke. Makanya ini kono fatala apa fatala dikasih satu jalur melihat Farahu fi sawail jahim. Terus dia melihat temannya itu ning neraka paling jeruk. Qala tawuh ing kitla turdin. Kowe kancaku dhisik to, meh aku katut kowe ora sesat koyo kowe. Terus walau la ni'matu rabbi la kuntum nal muhdhir. Umpama aku ora dislametno nikmate Allah, aku nasibku ya koyo kowe. Lagi-lagi ngakoni rahmate Allah. Walau la ni'matu rabbi la kuntum nal muhdhir. Terus kancane jom afama nahnu mayyitin. Kowe lha sing darani ra ono kiamat, ra ono kehidupan lagi. Delok aku saiki urip opo mati. Aku mau mati pisan tok ya ila mau tenan aku. Aku mati pisan tok. Dadi mlete iku penting. Dadi ahli swarga nek ora mlete iku urung mar. Ngene mlete mu jentakno ning donya apa. Coba nje dhek mlete ning ndi? Akeh-akeh. Rasa diku akeh-akeh diku sithik wae. Mergo wong nek ora mlete iku isih dendam. Iku pangeran. Dadi ana wong dendam ya pangeran sing gawe. Dadi wong mukmin iki mantun nek mlebu swarga iku nek sing zaman sholat jari ngeleti keramik, zaman sholat jari rantuk duwe kan dinyanyian. Iku soben fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang durun hal subibal kufaru makan. Jadi dedame di kowe gentenan cung yo kowe saiki guyu. Dadi gak ono teras, balkon-balkon ning swarga. Terus kon guyu. Dadi pangeran iku yo nyalur dendam maksudnya. Mergo di swarga tok, ora ngenyek sing opo? Ora ngenyek sing dhisik ngenyek kowe, paham lho. Kowe iku kan ra lego. Ora lego ayo. Bener. Ora waras. Kowe mlebu swarga ae. Ya intine ngono, dadi pangeran iku nuruti fitrahe manusa. Jadi kalau misalnya mungkin lah, muka-muka ya orang. Misalnya Tuhan kok bujuni anak dinyak kayak Mansur atau dinyak wong kok bujum malah. So kan bujuni anak itu gue deh. Jadi ayu di raka ono ralas. Pokoknya nanti ketemu sih apa? Nginya. Mungkin apa? Valyo maladina amanu. Kufar ya takun alal aroiki yang hal tuwibal kufar umakan. Jadi misalnya Donald Trump kok sampean misalnya mati kafir tau ngenyek wong Islam itu terbelah. Belakang. Iku munih mesti dikai balkon terus kon ngenyek Donald. Kok selogo. Sugedi saiki. Oh. Agak ngono gak lega. Jadi pangeran makanya terus afama nahnu bimayyitin illa mautatul ula. Dul aku saiki kan gak mati urip kowe enak. Cara aku bisa anut kue latur din. Kalau la ni'matu rabbi la kuntum minal mudrik. Muni apa manahnu? Bima yitin. Dulu aku saiki mati ta ora. Gagah pura karuan. Udah dari bro gak kabar? Kita enggak. Kira ada pernyataan bro. Gagah bro. Kita dari. Tumbulah. Tumbulah perlanangan sih tok. Apa bro? Apa beda-beda kelas? Masa aku bodoh kue ini? Banyak uangnya pak. Terus gunanya apa? Bisa ada guru baik murid. Oh, soalnya ini benar-benar beda. Abang ini mas, jumlahnya bodoh tapi yang ini beda. Kelas ya. Kelas ya. Sembuh jumlah paling tepon ada SD di sini. Tetap gak mungkin guru baik murid bodoh. Gak mungkin ya? Gak mungkin. Tak sopan. Oh, jadi dendam itu ya penting. Tapi gue esok penting ngomong. Akhirat. Fal yawmal ladzina amanu minal kufari yadhakun 'alal ara'iki yang durun dal tubibal kufaru makan. Ya apa enak iman kudu napa ala bayyinatin. Dia mau kula suwun. Misalnya sampean percaya nak is mati tangi meneh mau. Aku dhisik tau mani, mani ku ya muncrat-muncrat kaya ngono mimain dafi. Pas mani ora ono mripat, ora ono ira, kok nyatane iso dadi manusa ono mripat ono ira. Males dadi wong sapa lah ngalor ngidul. Paling aku bar mati ya gitu. Kalau ketika saya hidup tidak bisa mengelola kehidupan saya, yang mengelola hanya Allah, bedanya apa saya usia mati, saya mengelola ya namun Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kabeh lillahi rabbil alamin. Nah, isi mana mengenai itu ala bayyinatin sehingga ya nyaman naik, urip ya nyaman, mati ya nyaman, jadi wong ya supaya kulauan itu murid di murid rajin jelas dia nyaman, di murid jelas dia nyaman, dia mungkin pindah jelas dia nyaman, skape kersane, Allah ya mesti, pak usah basa-basi kurang menggawean, no tamu itu mangga no barang us ganggu itu mangga no bar no, ya tapi yang jawab Nabi hormat tamu ya hormat tak ada ya, tapi sing tamunya aku tuh hormat gak guang terus, no. Jadi orang hormat tamu ya dosa sehingga guang ya dosa. Yang kau takutnya akhirat gajarannya agak diraroh tatokan apa? Yang jelas mesti gajaran ngaji tak jamin mesti gajaran itu ngaji rana yang khatis wong suwan wong alim sahala wong rana yang ada man salah katorikon yaltami sufi tak ngaji bi wong alim itu gajaran tapi nak suwan urung roh khatis ya gua nak kue roh ya raro nak aku raro mau merangkah ya bapak raro. Sekarwan yakin yo ngaji sekarwan yakin. Sekarwan yakin hadisnya al alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin nas. Wong alim mbek sing ngaji padha-padha apik. Wala khairu fi sa'irin nas. Liyane ora ono apik blas. Ono blase kok. Ya sudah biasa wae rasa. Wae ngaji paling enak iku ngaji. Sekalem pangeran, kalem hukume pengiran senajan to ora iso nglakon. Makanya tadi saya itu gak pati cocok Imam Syafi'i dalam hal ngendikan harus diamalkan. Tapi hanya pas konteks ini saja. Dalam beberapa ayat Imam Syafi'i belok gak diamalkan. Karena ilmu itu berdiri sendiri. Makanya kan Nabi ngendikan muru bil ma'ruf fa illam taf'alu wanhau anil mungkari wa in fa'altumuhu. Larang perintahlah kebaikan meskipun kamu tidak bisa melakukan. Karena ini konstitusi, kebaikan selalu kebaikan meskipun kita tidak bisa melakukan. Laranglah keburukan meskipun kamu masih melakukan. Karena ini konstitusi. Nah, kalau ada larangan orang tidak boleh menyuruh tanpa bisa melakukan itu larangan sifat etis, apa? Etis. Ora pantas kowe jek medhit kok ngongkon wong lomo. Mau sifat etis, tapi tetap wajib merintah kebaikan. Lah nek aturane kudu sempurna rasake maling. Maling kepengen tobat tapi bakate ora iso tobat. Biasanya ngomong ini mas ngene. Jong bapak tok sing maling ya kowe aja. Mas maling. Banyak enggak sekarang orang Indonesia sing bodho sing jahat akhirnya anak mondok. Bapak tok tok sing nakal kowe aja nakal. Lah nek kowe nyarat tok kudu iso nglakoni wong iki ra gak oleh ngandani anake. Yo ta ora? Iya. Terus nek anak ono ra ono bocah ngapal Al-Qur'an. Karena syaratnya yang ngongkon anak hafal Quran kudu hafal sih. Yo ta ora? Cung apa lo Quran, bapak apa sih? Kacau gak? Kacau. Jadi ono konteks. Jadi makanya tadi saya tafsirkan ketika Imam Syafi'i bilang kudu diamal dalam konteks etika, no? Etika. Tapi secara konstitusi ilmu kebaikan tetap kebaikan meskipun yang ngomong tidak bisa melakukan kebaikan itu. Jadi wong kudu ngaji, mulane ngaji ben wong alim. Ben urutane ilmu ku jelas. Ngaji ra jelas asal usul fatwa ngomong. Jadi ilmu itu punya konstitusinya sen. Makanya Nabi kadang ngendikan mangkolal wa dakhalal jannah, kadang Nabi ngendikan sampai wa in zana wa in saraka, karena konstitusi kebenaran tidak bisa rubah meskipun pelakunya tidak ideal. Orang melakukan zina dan maling kan tidak ideal, tapi tetap saja sah menjadi ahli tauhid. Jelas ya? Karena konstitusi ilmu itu tidak harus ideal. Dia lana kabeh kudu iso nglakoni sik ya ora ono mondok dul. Ono mondok ning sarang ben iso maca wahab bapak riyen sejatek. Acu. Ya setuju ya paham ya. Alhamdulillah. Tu pinter banget. Enggak tahu paham. Wis wae nama guru iku ibah. Dah bodho itu iso. Ya sik kok enggak dadi. Enggak ya nanti malaikat sing ngitung dhewe. Dadi nek kowe muni ra paham, jujur. Jujur itu untuk kan, ya. Tapi nyusahno guru itu tuh. Ya, nak muni paham. Nyenengno guru. Tapi ono bodoh ini. Ya, sembuh. Cetung malaikat dhewe lah sing ngitung. Engko malaikat sing ngitung. Iki ora usah melok napa. Wakat dabtum bi. Ya pokoknya syarat iman bi ala bayyinatin. Jadi iman itu kudu sampai dengan argumentasi yang sangat jelas. Wakat kadabtum, hale teman-teman gorono sira kabeh bi lan barang hak. Gorono bi e bi robbi haisu asraktum bi robbi lan pangeran ingsun. Manane ya pokoke sing barang hak. Haisu asraktum sira kan nglakoni sirik sira kabeh. Ma inti ora ana iku tetep ana sadhe ingsun mau tiap wae tas tak jilunakan ngesusoni sira kabeh bi ing mamnal adab sang siksa. Kamu ketika nuntut saya mendatangkan siksa ya ora iso iku wae pangeran aku dhewe ora iso dari kanjeng Nabi. Inil hukmu illa gila, ketentuan nyiksa orang karek pengeran aja bebe aku nabi terus gue tuntut nyatane mat sing musuhi kowe tambah sugah tambah makmur karena nak kowe bener sing musuhi kowe langsung melarat dari pengeran dari kanjeng nabi iku ora urusanku ini hukmu illah gila mal hukmu ora ana tekebusan dal sidali kawa kiri dalam kono-kono kabeh wong edan dalik illa billah yakusul haq gen sebagian Quran apa yakdil haq nah tem kira kita yakusul gitu. yakusul nyeritakna sapa wa taala al-qada'a al-haq ing keputusan sing bener bahwa ta'awu khairul fasilin api-api dat sing ngekei keputusan ayul hakim wa fikir aten yakdi ya mesti wae sampe napa ya kof ya kof sat to ya kliru betul to ya gunane opo ra padha mestine ngene mas mestine iku nak wa fikir aten ya yakdi utawa lilla lilla yakdi al-haq terus wa fikir aten ya kusu diwolak-walik ora tau ngaji sapa yo. Ya nak sing rodok paham ya tak elingno, utawa ibu-ibu paham ya pokoke nak sing yakusu wa fikiratin yakdi. Ya nak sing tulisane ning Quran yakdi wa fikiratin yakusu. Paham? Sudah pinter maksud kowe. Ya paham ya? Ya sing ngono dipikir-pikir dhewe bro-browokno. Kul ngucap sira Muhammad lahum maring akeh lo ana ing timbang sak temenan sanisun mau perkara tas tak jiluna. Kang kesusu sira kabeh pikiran malaku diyakini den putus apa amur urusan be ini antaraning ingsun wa ben aku antaraning sira kabeh. Di an uajilahu gambare arep yen to ngesone ingsun wa adab laku mare sira kabeh. Wa astarikal an istirahat sapa ingsun. Dewe Kanjeng Nabi, umpama aku dhek adab dia hak ngelola bledek tak sambar bledek kabeh ben aku iso istirahat sangko kowe maksudnya sama Abu Jahal CS. Jadi Kanjeng Nabi senajan to kekasih pangeran yo ora terus dikai otoritas ngelola bledek ngelola gempa ngelola likuifaksi umpama tenan jadi Nabi aku dikai wilayah iku oh remes kabeh benang bar apa ya ben kullahu ana inti matas tajilu nabi laku dial amru baini mabainakum tak segerakan ono adab terus wa astariha aku iso san ya, tapi nabi kok kepengin santai itu terus nabi opo kan ngene diuji di umat yang bolet bolet napa lha iku tantangan lha iki gak roh umat bolet sithik wis ora sih ora sih aku kira biasa wae napa biasa wae kok menak kirim ora ora sunah rasul biasa wae. Nabi ngadepi wong kafir wae. Biasa santai. Ora apa-apa, santai wae. Dan Nabi tetep radike otoritas ngelola bledek, gempa. Muhammad tenan jare Nabi, oh tak segerakno benang tuntas. Kejene apa lawan anna inti ma tastajilu nabi la qudial amru baini wa bainakum. bi an uajilahu lakum wa astariha tapi walakinahu in tapi iku kabeh kersane Allah tetep iku wilayah Allah. Jadi Nabi ora perlu jaluk proposal Gusti sing gedhe kula siksa sing seneng kula paringi sugih yo ora ana niku Nabi kok mak enak etok sing gedhe ngaji Nabi yo umate pangeran atine ya terserah pangeran ya mukol libal kula akhire sing diparingi tobat yo pirang kaya Khalid bin Walid Wahsi sing asline seneng Nabi akhire elek yo kata terus salah bah mulane Nabi ora usah gawe keputusan karena semuanya belum final wis biasa wae kelola sing akhir wis karena kiai umatnya belajar kaget kaji Nabi kurang apa salah bayu sampai hamamatul masjid merpati ini masjid akhirnya mata munafikon Khalid sing tahu mata ini wong akeh ini perang nopo Uhud akhirnya nopo is sing rosok mari kan dengar apa ya muka libal dulu sabit konfi ala hanya Nabi gak dikasih otoritas apa mengeluarkan azab nopo mengeluarkan pernah ada Nabi dikasih itu Nabi Musa mau orang detik wih, gue serah karu karu waktunya rusak. Mengalir terus berpikir nanti cabut, wah, cerepot. Tak ceritanya ya Nabi Musa, dia mau jodiru. Peniru lah, ya bakal mandi, gak apa-apa. Nabi Musa kan mau angkel ke korun. Gue melarat, umatnya ya melarat, Pak. Rompong melihat ini rekor wajah ini korun. Gue setelah apa-apaan ini. Jadi kuncinya gudang, gue digawa. Latano, ubil, osbati, sulil. Jadi sih gue kunci, lawangnya sepiro, sih gue kunci, gue. Kabut. Kuncine ya, itu sebuah kue tuang sepuluh apa mana lawangi. Lain lawangi gede kau apa isine. Nah kota yang mana kecil, umpo mono dua ribu. Lain kota sak mono tak mau spiro. Walhasil melowe tepak pon. Fakoro jala kaum hivisi nanti sekolah lagi negeri jurnal kaya tertinya ya ledana mislama hutia. Yang beruang senang dua ribu ya roto sak nasab pambet. Mulai dari orang jenis apa? Singkat cerita itu Nabi Musa itu mangkel. Mangkel ya, Nabi Musa kan senang ini protes dari pengeran. Tapi yang disayang pengeran ya. Pengeran seneng aja. Kadung seneng, sepiannya. Ya rasa tiru, jadi kadung senengnya pengeran. Gusti, jenengan itu aneh. Yang sing Musa-Musa ya, gue jenengan paringi sugah. Ini sing balani jenengan, kira ini apa-apa. Caranya jadi Nabi ya, Nabi Musa. Ini apa-apa nanti. Pokoknya habis sih. Pengeran. Ngintikan ini, pengiran ya, isinya Nesa, kita akai kekuasaan ngintrokseni bumi. Jadi ketuaan bumi lah, ngintrokseni bumi sekian menit. Bumi, telan korun. Akhirnya bumi mangkap telan korun. Nah korun itu, ya sebenarnya bakat elek. Dia ada muni, ya Musa agisni, Musa aku tolong. Tetap Musa, gak, tenggelam. Nah itu pengiran, tapi kadung liru, korun kadung. Itu pengiran cek ngintikan ini. Lau iya ya Musa al istagho sabila akhastu korun keliru nih Musa kau jauh tolong kuih mau jauh tolong aku tak jadi pangeran sange ngampi mau korun kok muni ya Allah jaluk tolong aku to ya Rabbi ya Mula ya tak turungi dong kuih jaluk itu aku gak korun mulanya agama itu binti kelola pangeran air rasa dikelola kiai kiai itu kadang nyun sewa ini sih wang kok kong terima kasih mantel bek wang tetep main patok nah pangeran tetep yak balu tobatul abdi malam jajal kiai lho bek sayang lah bek santri kecewa pisan rata aku santri jajal toha pidato rambut sangon titen ya tapi pangeran ra tau mbok ipo apa tetep ngrumat kowe. Ayo kowe tau ngekek pangeran apa itu. Nyangoni ra tau apa ra tau. Ngrumat. Coba. Manjare pangeran ja. Kok sah-sah dadi kowe oleh nemen. Lau iya ya istaghosa bil akhsti jare pangeran. Empok men jaluk tolong tak. Yuk tahu pisan, punya aku pangeran sudah tahu nyerah nona apa bumi neng. Ya pokoknya manusia apa ya, yang pertama neng Musa. Lah aku lah cara tiga iyo ngono mas. Habis sih mas itu. Oh tak mau happy sih ya. Oh tak happy sih. Terus jauh tolong aku. Tidak. Jadi aku pangeran kayak apa? Korun saja di. Lau iya ya istighfar tapi lah aku setuju. Ada dia, kalau mau cakap itu nanti nangis. Kayak apa pilih pemirsa? Kanjeng Nabi kaya apa nyuwun sewu? Pernah maksudno tiang-tiang sing mengalahkan beliau di perang Uhud. Meh dipaksudno, tapi Nabi tentu enggak sampai meh. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibah. Akhirnya apa? Malah nyatanya ngasih tobat. Gak iso mat, aku nabok dikte ngono ora iso. Tetap itu wilayah. Akhirnya malah dibaringi tobat. Itu justru setelah mengalahkan Nabi di perang Uhud. Oh, ini terakhir tak wacana takbir ning apa, Mas? Bajuri ya, mau nang bukuli ra roh gone. Awas sin-sin wong. Masalah mau lo adus ya. Gak bener roh kalau acara yang seremonial tuh seremonial ya, jangan sampai nanti saya, semuanya yang ngaji saya ini nah ana wong kafir masuk Islam ketemu ning bis misalnya Gus Hafiz ketemu ning bis. Saat itu juga nah, senajan to pakai bahasa Indonesia, cek basa Jawa, cek kromo inggih. Ke Jogja yang ngotot, ngapunten Gusti, kula kafir menawi niki menyek saya ini jenengane basa kromo inggih ya Rabu. Penting. Ya nonton kitab pulau ini juga cetakan buku ini kitab apa? Kitab Harumen nomor kolong pulau. Ini jelas bab mandi wajibnya atau iftisalat al-masnunat sampai sing wajib. Mau bab atus lah. Memberi wal iftisalat al-masnunat tak usah mandi wajib. Mau melok bab ngesuk bab atus. Pulau macam ini nomor kolong pulau. Permata kowe malah keliru malah sakit misalnya. Orang kok suudon? Suul yakin. Sudon ke apa? Lah motor lagi roh tuh, cek gerdi. Pengangkat ni boleh ewe. Cari musa ada pura kotor lagi. Aku mantel, kalau dia ngaji cek boleh halaman. Mantel, pura profesional tu roh. Salam minta bilang atau roh gue ni kok barang ngaji. Boleh halaman. Karena aku mau sing profesional. Misalnya ngaji dek loro terprei, nah, kira-kira salam tembelak pas loro terprei yang belum lebih sakit, fair, nama loro itu loro loro sidik. Karena kita pas untuk rahmat loro lah di tom, jadi itu cara aku loh. Kalian keluar dulu, alhamdulillah, ulang ngaji, lo bolak balik, mencucian atau kalau loro nama, kau yang ngaji. Biasanya karena lo rapati rodunya, jadi baru kaya rapati rodunya, rada rileks loh. Kali pulau seneng duit sebentar. Pulau wajar. Gua bawa cakup orang-orang gua sengalim gak kayak ini mau cerit guyon mau. Gua nak tenanan jurah. Tapi yakin jurah rata jujur halaman gue boleh orang suruh. Kiro-kiro. Boleh ikut sebagaian macan ibu. Malah nerket boleh rusuh idomir waktu. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Bagus sirul kafir indah aslama. Ya kata takrib itu sebaiknya kalau orang kafir masuk Islam sebaiknya mandi. Itu dikritik sama bajuri karena artinya apa? Memberi jeda. Paham ya? Kalau wajah kritiknya Imam Bajuri. Tapi tentu yang dimaksud takrib ya ada seperti itu. Tapi ini cerita, cerita ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu la sabila ila ta'khirin islami ba'dahu. Setelah seseorang menyatakan Islam enggak boleh Islam ditunda. Sudah. Meskipun demi untuk man, bal sorrohu bitakfiri mangko lalil kafiri ja'al yuslima idhab faktasil summa asli. Bahkan banyak ulama yang mengatakan sang ustadz tadi menjadi kafir ketika mengatakan kepada orang kafir yang mau masuk Islam, kamu mandi dulu baru Islam. Itu kiainya malah jadi tersangka. Liridohu bibakohi alal kufri tilkallah yuta. Karena artinya Anda membiarkan orang itu tetap kafir di masa mandi tadi. Pemana jagungan, sangin budi. Kau memiliki litih nopo. Sehat toh, tambah. Tapi nak ora percaya kenapa hukum ini? Nak lo ora setuju nganti kene kafir yo ora. Dosa gedhe ra. Imam Bajuri kalau urip tak protes. Gampang edarane wong apa? Kafir. Kafir. Dene ra menangi ono kopi sebelah yo. Rane dene menamuni apa? Kafir. Kafir. Lo yang muni dosa gedhe ra salah nang maksud. Aja muni apa? Kafir. Wah, petuane. Paham ya? Ya orang tak kafir ya Pak? Susah gede itu dia. Apa nih? Susah gede ya? Susah gede kan sudah biasa maksudnya. Sudah biasa lah kodok subur masa merah susah gede. Masa mau kodok subur atau kodok. Makanya gini ya, ilmu itu harus bayina tadi. Kalau kamu gak percaya itu asumsi tadi loh. Asumsi yang fisik. apa? Fisik. Misalnya gini tadi. Tadi kan tak celakan tuh harum serbanan. Misalnya ana wong 200 ya bledher 200 terus ana kecelakaan ning ratan. Berhubung ngrasa ora ideal sik tak duse. Nah 200 awar sik lagi tak tulungi. Kira-kira wong niku bener ta ora? Kalau sekedar kecelakaan fisik saja tidak usah nunggu mandi, apalagi ini kecelakaan akhirnya, maka saat itu juga harus diselam. Selamat. Cuma nyon saya waktu ini baju kok nganti kafir. Ini ramen nangis kubu kok. Serong loh itu salah. Salah. Motok kiai darahnya wah. Kafir. Tapi sebelah kono yang anong kafir sudah kenalan loh. Yang anong kafir Gus, tapi kalau badi masuk Islam, ya pun, jangan bosan apa Jawa, ya Jawa. Ya, pangeran namung Allah, ya pangeran namung Allah. Paling gak misalnya rumisong ngelafat no mas, mending gak. Kan ini ikrar apa? Ini ikrar. Oh tak, gak ada Tuhan selain Allah, gak. Kaji Nabi Muhammad Tuhan Allah, gak. Itu saya urutannya, menurut saya. Berarti itu wes ikrar. Langgung resmen no lagi dilatih. Jadi, Jawa ya mas, apa? Kan Islam Nusantara Jawa itu. Mergo nek kok latih bahasa Arab, latihane tok iku rusak sahadat. Lho kan akhire sahadate tertunda latihan bahasa Arab. Tertunda mandi gak boleh juga tertunda latihan bahasa Arab. Ya setuju. Lah nanti kok soal seremonial enggak apa-apa, kapan-kapan di masjid di syuting enggak masalah. Ngono kok hadirat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa sallallahu alaihi wasallam. Terus aku ngomong, "Oh, ma ya Allah, barik wa sauni." Itu ora penting acara-acara ngono. Sing penting kok selesai apa? Selesai. Kalau waktu. Tapi mau sing takbir ora usah dijerok-jerok. Mereka dene libaqoi lirido bibaqoi alal kufri muktil kalah tu. Padahal kayak apa lah itu kan waktu yang sangat singkat. Nah bayangan saya kalau ngaji di mana mana bilang bayangkan kalau pas mandi terus mati. Kepleset. Kan dia matinya masih status kafir dan itu salahnya Pak Kiai tadi karena belum mencadatkan. Coba kalau sudah dicadatkan matinya akan keren. Mata alal. Nah, ya. Makanya ini penting nasi seperti ini tuh penting cara berbicara. Kata istilah. Mau ngaji tuh rileks, ngaji tenang aja ramai sih paham rileks ya ramai sih. Jadi logikanya peke itu jelas. Karena tadi andikan tadi kepleset mati kan bahaya tuh ya mas. Pemenang pas ngeteh, ngeteriin, mau sangking bundi. Boleh selesai. Mana cara gue ikrar sih mas, tenaga mau dibalas sih kak. Tapi nanti terus prosedur iman dulu, setelah itu Islam. Karena kalau syaratnya Islam, kan memang kalimat itu ditentukan sama syariat. Yaitu memang dua kalimat itu. Tapi kalau iman kan enggak mas, mujarot itu tasdek, ikrar atau paham ya? Jadi nanti enggak apa-apa ya, dilatih dulu, iman dulu. Yo selesai ini tiada Tuhan selain Allah. Iya mbak Muhammad. Rasulullah kan gitu. Nah, itu imannya benar kan? Iman kan bicara itu tasdeh. Okay. Tapi kan prosedur Islam anutku bisyahadat. Dan kita latih bahasa Indonesia. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti wajah Allah buat Allah. Wong jadinya mukot iman. Namun Allah yo coba bener no. Mana ya Allah? Kan aku salah tilat orang salah hati. Ya jadi jelas ya. Tapi kalau saya nggak sependapat dengan sini istilah kafir. Kiai tadi di makanya penting ngaji ke umurep tetap penting karena tadi ulama tertentu kadang pakai istilah standar dulu padahal sekarang sudah enggak ya salah gitu saja lah masa wis ngislamno malah dihukum apa gimana sih. Wah.